Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari hadis-hadis yang disusun oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala pada kitabnya Al-Adabul Mufrad, yang mana pada sebelumnya kita telah sampai pada hadis yang beliau bawakan yang berkaitan dengan permasalahan tercelanya sifat al-baghi, yaitu hadis Fadalah Ibn Ubaid, yang mana dalam hadis tersebut dijelaskan tentang 6 jenis manusia yang tidak perlu kalian tanyakan lagi bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka, karena mereka adalah sudah pasti termasuk dari orang-orang yang celaka, orang-orang yang binasa, mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita ambil penjelasan Asy-Syarih rahimahullahu taala. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Marqali rahimahullah, At-tahziru min sittati a'malin min a'mali ahli al-fasadi fil ard. Di dalam hadis ini terdapat at-tahzir, adanya peringatan. Naam, dari 6 amalan, dari amalan-amalan orang-orang yang suka berbuat kerusakan di muka bumi ini. Faqaluhu alaihi salatu wassalam, salasatun la yus'alu anhum, ay an kaifiyati azabihim, alladhi sayu'azibuhumullahu tabaraka wa ta'ala bihi, bisababil fasad, alladhi waqa minhum fi hayatil amal, wa bisababil ijram, alladhi iftarauhu fi hayatil amal. Maka sabda Nabi alaihi salatu wassalam, salasah, 3 jenis manusia yang tidak perlu ditanya lagi tentang mereka. Ay an kaifiyati azabihim. Ay tentang bagaimana azab yang akan mereka dapatkan, yang Allah Subhanahu wa taala akan mengazab mereka dengannya. Ini tidak perlu ditanya lagi. Mereka sudah pasti mendapatkan azab yang itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab al-fasad, kerusakan yang mereka telah terjatuh di dalamnya, yang telah mereka kerjakan di kehidupan amal ini, kehidupan di dunia ini yang seharusnya digunakan untuk beramal soleh, mencari bekal menghadapi hari kiamat, akan tapi mereka kerjakan untuk berbuat kerusakan, dan juga disebabkan al-ijram, kejahatan yang telah mereka lakukan di kehidupan dunia ini. Yang pertama, kata beliau rahimahullah, rajulun faraqal jama'ata wa asha imamah, yaitu seseorang yang dia berpisah dari jamaah kaum muslimin, memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin dan bermaksiat kepada imamnya, ay al-wali wa kharaja an ta'atihi, dia bermaksiat kepada penguasanya yang sah, pemerintahannya, baik itu pemerintahan yang paling tinggi, naam, presiden, atau di bawahnya dari pemerintahan-pemerintahan daerah dan seterusnya, dia tidak mau taat, naam, dia membangkang, memberontak. Fahada yu'adzibuhullahu azza wa jalla azaban syadida, maka yang demikian Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya dengan azab yang sangat pedih, azab yang sangat keras, bukan ringan, karena ini enam kerusakannya sangat parah yang akan ditimbulkan dari sikap tidak mau taat kepada pemerintah. Beliau akan menyebutkan di antara kerusakannya. Li'annahu syaqqa 'asal muslimina wa faraqa jama'atahum wa kharaja 'alal imam alladhi yuslifullahu azza wa jalla bihil ibada wal bilad, Karena sungguhnya orang yang keluar dari ketaatan kepada penguasa, dia telah mematahkan nam asal muslimin, tongkatnya kaum muslimin, ketaatannya kaum muslimin kepada penguasa itu dipatahkan oleh mereka. Mereka nam mencela pemerintah atau membuat keraguan-keraguan di tengah-tengah kaum muslimin terhadap penguasanya, baik itu dengan celaan, hinaan, atau bahkan sebagian mereka sudah mengangkat senjata membunuh pemerintah, nam menumpahkan darah penguasanya. Wa faraka jama'atahum, dan memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, dan keluar dari ketaatan kepada imam, kepada penguasanya, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kemaslahatan dengan adanya penguasa, baik kepada hamba-hambanya yang ada di muka bumi ini, dan kepada negeri-negeri yang menjadi tempat tinggal kaum muslimin. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keamanan, memberikan kenyamanan, ketentraman kepada hamba-hambanya, itu diantara perantaranya adalah dengan adanya penguasa, adanya pemerintah yang ditaati. Nah, memberikan keamanan di dalam perjalanan, memberikan ketentraman di dalam kehidupan, sehingga mereka bisa nam mencari maisyah, bisa saling bertahun hidup dengan nam aman dan nyaman, pergi dari satu daerah ke daerah yang lain tanpa takut adanya nam ancaman dari perampok, tanpa adanya ketakutan dari pembegal dan seterusnya. Itu Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan keamanan dan kenyamanan itu semua melalui perantara siapa? Yaitu al-imam, adanya penguasa yang ditaati. Qala wa yu'minullahu tabaraka wa ta'ala bihil ummatal lati yabsutu sultanahu 'alaiha. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keamanan dengan adanya penguasa tadi kepada suatu umat, yang mana penguasa tersebut telah membentangkan kekuasaannya pada wilayah tersebut. Nah, penguasa yang ditaati bisa memberikan keamanan dengan lembaga-lembaga yang ada pada penguasa tersebut, lembaga keamanan, lembaga yang bisa memberikan ketentraman ketika ada nam kerusakan, ada suatu pelanggaran bisa segera ditangani, segera ditindak. Itu merupakan keamanan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada suatu umat melalui penguasanya, sehingga wajib untuk ditaati. Bahkan ini sudah menjadi prinsip, sudah menjadi akidah dan keyakinan bagi ahli sunnati wal jamaah. Wa ayyu ummatin biduni sultanin fa innahu yakthuru fihimul fasad wa yakthuru fihimul qatlu wa yafshu fihimul jahl wa tantashiru fihimul jaraim ila ma la yuhsha. Karena sesungguhnya nam ayyu ummah, umat manapun, suatu kelompok masyarakat manapun, atau suatu kelompok rakyat manapun, yang dia hidup tanpa adanya penguasa yang mengatur memimpin mereka, maka pasti nam akan banyak di sana kerusakan, akan banyak pada mereka di tengah-tengah mereka pembunuhan, dan tersebar luas di tengah-tengah mereka kebodohan, dan pasti akan menyebar di lingkungan mereka semua berbagai macam al-jaraim, perbuatan jahat, kepampai pada yang tidak terhingga bilangannya. Nah, karena otomatis yang terjadi apa? Hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang menang. Siapa yang memiliki kekuatan, dia yang akan menguasai. Nah, satu kelompok mengalahkan kelompok yang lain, satu golongan saling mengalahkan kepada golongan yang lain, karena tidak ada satu pemimpin yang mengumpulkan mereka semua di dalam ketaatan. Ini kerusakan yang sangat-sangat jelas ketika suatu umat, suatu rakyat, kelompok dari rakyat-rakyat yang ada tidak memiliki pemimpin yang ditaati. Hatta yuhsinallahu azza wa jalla al-ummata biwalin muslim yuqimu fihimul hudud wa yaruddul huquqa ila ahliha wal madhalim ila ahliha fala tusfakud dima' wala tuntahakul a'rad wa yu'amminus subul ila ghairi dhalika minal masalih allati la tujad illa biwujudi imam. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga suatu umat itu dengan adanya pemerintah yang muslim, pemerintah yang beragama Islam, yang dia menegakkan hukuman had padanya, atau dia bisa mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya, atau kezaliman-kezaliman dikembalikan kepada pemiliknya, sehingga tidak terjadi pertumpahan darah dan juga tidak akan terkoyak kehormatan-kehormatan kaum muslimin, dan bisa mengamankan jalan-jalan yang ada dan yang lain sebagainya dari kemaslahatan-kemaslahatan yang tidak akan didapatkan kecuali dengan adanya seorang imam, adanya seorang pemimpin yang sah yang dia taati. Faman kharaja sawa'an mufradan aw jama'ah ala walin muslim wa farakal jama'ah mata asyian fallahu tabaraka wa ta'ala yatawa'adahu ala lisani rasulih alaihi wasallahu salatu wassalam bi annaka la tas'al an ta'dhibihi lahu bisababi ijramih alladhi ta'adda ila ghairi. Maka barang siapa yang dia keluar, sama saja apakah dia keluar dari ketaatan kepada kaum muslim, pemerintah kaum muslimin itu sendirian, atau dia berserta kelompoknya mengajak golongannya untuk tidak mau taat, memberontak, baik dengan lisannya di mimbar-mimbar atau dengan senjatanya. Dia sudah menodongkan senjata kepada penguasa, dia memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, kemudian dia meninggal, maka dia meninggal dalam keadaan bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mata mitatan jahiliyah, mati dalam keadaan telah melakukan perbuatan dari perbuatan jahiliyah yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya. Ini termasuk dosa dari dosa-dosa besar. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala yatawa'adahu ala lisani rasulih. Bahkan sebagaimana hadis yang telah disebutkan di atas, Allah subhanahu wa ta'ala mengancam melalui lisan nabinya alaihi salatu wassalam bahwasannya engkau tidak perlu lagi bertanya tentang adab Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka dengan sebab kejahatan yang telah mereka lakukan kepada orang lain. Mereka pasti binasa, pasti diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan adab yang keras atau adab yang sangat pedih, wal iyadzu billah. Ini jenis golongan yang pertama. Kemudian warrajul tsani alladzi la tas'al an adzabillahi lahu al-abiq. Jenis golongan yang kedua adalah yang tidak perlu lagi engkau tanyakan tentang adab Allah Subhanahu wa taala kepadanya, yaitu al-abiq. Ai al-abdul mamluk alladzi kharaja an ta'ati sayyidihi wa dhahaba anhu wa haraba minhu biduni haq. Yaitu seorang budak, baik budak laki-laki maupun budak perempuan, yang dia keluar dari ketaatan kepada tuannya, dia pergi, dia kabur dari tuannya, melarikan diri dengan tanpa hak. Faqad adha'al haqqa alladhi awjabahu Allahu 'alaihi li sayyidih. Maka dia juga akan mendapatkan azab, termasuk dari orang yang binasa karena dia telah menyia-nyiakan hak yang telah Allah wajibkan kepada dirinya untuk tuannya. Itu adalah suatu kewajiban dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada setiap budak. Apa kewajibannya? Dia wajib taat kepada tuannya. Itu yang mewajibkan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala langsung. Di dalam syariat Islam, hukum perbudakan, seorang budak wajib taat kepada tuannya. Fahuwa uradatun li'adzabilillahi tabaraka wa ta'ala wa hadza wa in kana huwa akhaffu minal awwal illa in annahu irtakaba jarimatan istahaqqa 'alaihal wa'id. Maka seorang budak yang lari tadi, yang kabur dari tuannya, apapun itu alasannya, maka dia telah menghadapkan dirinya kepada azabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini meskipun ini lebih ringan daripada jenis manusia yang pertama tadi, yang memberontak kepada pemerintah. 6. Hanya saja yang kedua ini juga hakikatnya dia telah melakukan sebuah perbuatan dosa yang berhak mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ma yasha'u fi khalqihi walillah ma yasha'u fi khalqihi, dan bagi Allah Subhanahu wa taala itu apa yang Allah kehendaki pada makhluk-makhluknya. Naam, Allah menginginkan, menghendaki demikian, maka wajib untuk mendengar, taat dan melaksanakan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syariat Islam ini. Qala wasinfu tsalits, kemudian jenis golongan manusia yang ketiga adalah al-mar'ah idza askanaha zawjuha maskanaha la'iqa biha wa a'taha ma tahtajuhu minal mu'nati wa kafaha minal ma'unati wa kafaha walakinnahu ghaba 'anha limasalihi ad-diniyah aw ad-dunyawiyah fahiya min ba'dihi tabarrajat wa kashafat an zinatiha wa fa'alat ma la yajuzu laha fi'lahu fallahu yu'adzibuha 'ala hadzal 'af 'ala hadzal fi'li al-'adzab asy-syadid. Jenis golongan manusia yang ketiga adalah al-mar'ah, seorang wanita, maksudnya adalah seorang istri yang telah diberikan tempat tinggal oleh suaminya di dalam sebuah rumah, ditempatkan oleh suaminya di dalam rumahnya yang layak untuknya. Nam, sudah ditempatkan oleh suaminya di rumahnya yang layak untuk dia tinggali. Bahkan tidak hanya itu, suaminya juga telah memberikan kepadanya apa yang dia butuhkan dari kebutuhan-kebutuhan duniawi. Makanan, sandang dan pangannya sudah dicukupi semuanya oleh suaminya. Akan tapi ketika itu suaminya pergi meninggalkan dirinya untuk suatu kemaslahatan sementara, baik itu yang berkaitan dengan diniyah, nam perkara agama, misal suaminya pamit safar izin mau menuntut ilmu atau ingin pergi umrah atau haji, atau duniawiyah, atau suaminya meninggalkan dirinya akan pergi nam mencari nafkah atau urusan-urusan dunia yang lain. Akan tapi fahiya min ba'dihi tabarrajat, istri yang ditinggal tadi setelah kepergian suaminya dia malah tabarruj, nam bersolek, dia berdandan, wa kasyafat an zinatiha, dan memamerkan sebagian perhiasan-perhiasannya atau bahkan auratnya, dan melakukan apa-apa yang tidak layak untuk dikerjakan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya atas perbuatan ini dengan azab yang sangat pedih atau azab yang sangat keras, wal iyadzu billah. 6. Ini jenis golongan manusia yang ketiga, seorang istri atau seorang wanita yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada suaminya. Qala bi khilafil mar'ati allati idza askanaha zawjuha baitaha wa kafaha mu'natal 'aysh wa ghaba 'anha istatarat fi baitiha wa lazimathu aqamat fara'idaha wa ra'at ra'iyataha hatta 'ada zawjuha falahal ajrul 'azim minallahi at-tawwabir rahim al-qawiyyil 'aziz. Berbeda keadaannya, 6. Ketika seorang wanita, seorang istri yang dia telah ditempatkan oleh suaminya di rumahnya dan dicukupi kebutuhan kehidupannya, wa ghaba anha, dan suaminya juga pergi, akan tapi istatarat fi baitiha wa lazimathu, akan tapi istri ini dia menutup auratnya, menjaga kehormatan dirinya di rumahnya, dia nam tetap istiqamah, nam mulazamah di dalam rumahnya, tidak pergi kemana-mana tanpa adanya kebutuhan, wa qamat faraidaha, bahkan menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, kewajiban-kewajiban yang ada pada dirinya, wa ra'at ra'iyataha, dan bahkan dia juga memperhatikan anak-anaknya, memperhatikan keadaan rumahnya, merawatnya dengan baik sampai kembalinya suaminya ke rumahnya. Maka yang demikian ini, istri yang demikian keadaannya, dia akan mendapatkan pahala yang besar, pahala yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Dat yang maha menerima taubat dan maha penyayang, yang juga Allah subhanahu wa ta'ala maha kuat dan maha perkasa. Nah, ini dua jenis keadaan manusia yang berbalik. Yang pertama adalah yang durhaka, yang kedua yang dia taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan taat kepada suaminya, maka pasti dia akan mendapatkan keberuntungan baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Qala fa haduhum, ini lanjutan dari yang keempat atau yang ketiga dari bagian yang kedua. Yang pertama dari bagian yang tiga jenis golongan yang kedua. Qala al-mutakabbir al-muta'azim fi nafsihi al-muhtaqir li ghairihi al-jabbar al-munazi' lillahi fi 'azamatihi wa kibriyaihi biduni haya'in minallah wala khaufin min iqabih faqad tawa'adahu Allahu bin-nari wa bi'sal qarar. Jenis manusia yang selanjutnya yang merupakan orang-orang yang celaka, tidak perlu kalian tanyakan lagi bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala akan mengadab mereka, adalah orang yang sombong, orang yang menganggap tinggi dirinya, yang merendahkan orang lain, yang congkak, yang menyaingi Allah subhanahu wa ta'ala di dalam keagungan dan kesombongannya dengan tanpa rasa malu sedikit pun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang telah menciptakannya. Sama sekali tidak memiliki rasa malu, sama sekali tidak memiliki rasa takut akan ikobnya Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal dia adalah makhluk yang lemah, makhluk yang selalu dipenuhi dengan kekurangan, diciptakan dari tanah atau setetes air yang hina. Akan tapi dia tidak sadar akan itu semua, bahkan dia merasa sombong dan congkak, bahkan merendahkan orang lain. Maka orang yang demikian keadaannya, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengancam dirinya dengan neraka jahannam, dan itu adalah tempat sejelek-jelek tempat kembali. Qala ta'ala fil hadithil qudsi, sebagaimana Allah ta'ala telah berfirman di dalam hadith qudsi, al-kibriya uridai wal-azamatu izari faman naza'ani wahidatan minhuma azzabtuhu bin nar. Kesombongan adalah selendangku dan keagungan adalah pakaianku. Maksudnya keduanya adalah sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang melepaskannya, mengambil dua sifat yang agung tersebut, salah satu dari keduanya dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka aku akan mengadabnya dengan neraka. Sungguh ini ancaman yang sangat keras bagi mereka al-mutakabbirun dan al-mutajabbirun. Dan inilah syahid dari hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala di dalam bab ini. Karena kebanyakan sikap al-bagyu melampaui batas sikap kezaliman, sikap sewenang-wenang, itu sering muncul dan terjadi dari mereka orang-orang yang sombong, orang-orang yang suka merendahkan saudaranya. Maka mereka berhak untuk mendapatkan ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala berupa an-nar. Kemudian qala wa amma tsani fa huwa asyaqqu fi amrillahi jumlatan wa tafsilan wa dzalika kufrun sharih fa huwa min ashabil wa'idish shadid in mata ala hadhil hal. Yaitu orang yang ragu pada perkara-perkara Allah subhanahu wa ta'ala secara umum maupun secara rinci. Semua yang berkaitan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu tauhidur rububiyah, keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala, ragu tentang maha mampunya Allah subhanahu wa ta'ala, atau ragu tentang tauhid uluhiyah, apakah Allah subhanahu wa ta'ala berhak disembah, ragu untuk meninggalkan kesyirikan, atau ragu yang berkaitan dengan asma wa sifat yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah maha pengasih, Allah maha pengampun, Allah maha mengazab hambanya yang bermaksiat, dan seterusnya. Dia tidak memiliki keyakinan dari itu semua, yang ada pada dirinya adalah keraguan, maka ini semua adalah bentuk kufrun sharih, adalah kekufuran yang jelas, dan dia termasuk dari orang-orang yang akan mendapatkan ancaman yang keras, yang pedih tadi, ketika dia meninggal dalam keadaan demikian. Karena seorang mukmin dia harus yakin dengan apa yang Allah firmankan, dengan apa yang Allah telah janjikan, dengan apa yang Allah perintahkan. Dia harus memiliki keyakinan. Tidak boleh dia menjadi orang-orang yang murtab, orang-orang yang ragu, karena hakikatnya sifat keragu-raguan dan kebimbangan ini adalah sifatnya mereka orang-orang munafik yang tidak memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa salisu al-qanit min rahmatillahi wa min ghairi syakkin annal qunut min rahmatillahi wal ya'sa min rahillah kufrun wa dalal. Jadi sekolahkan manusia yang terakhir adalah al-qanit min rahmatillah, orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan tanpa diragukan lagi bahwasanya bentuk keputusasaan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, naam putus asa, menyerah dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan bentuk kekufuran dan kesesatan. Kama qala Allah taala, sebagaimana Allah taala telah berfirman, innahu la ya'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun, bahwasanya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala melainkan mereka adalah orang-orang kafir. Orang mukmin tidak akan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah berfirman, wa may yaqnatu mir rahmati rabbihi illad dallun, dan tidak ada yang berputus asa dari rahmat Rabb-nya melainkan mereka orang-orang yang tersesat, orang-orang yang jauh dari enam pemahaman yang sahih, yang jauh dari Al-Quran dan Sunnah, enam menyimpang mereka tersesat dari jalan yang benar dari surat al-mustaqim, tidak memahami sungguh betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmati wasi'at kulla syai', Allah mengatakan, dan rahmatku itu mencakup segala sesuatu. Enam, ketika seorang hamba dia berputus asa, dia tidak memiliki keyakinan akan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka dikhawatirkan dia termasuk dari orang-orang kafir, orang-orang yang sesat, dan akan mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang mukmin wajib untuk dia terus bertalabul ilm, menuntut ilmu, mempelajari Al-Quran dan Sunnah, terlebih yang berkaitan dengan nam mengenal lebih dekat kepada Rabb-nya, mengenal rububiyah Allah, uluhiyah Allah, demikian juga mempelajari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas, memahami maknanya dan memahami kandungannya, sehingga semakin dia memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah menciptakan dirinya dan memberikan rizki kepadanya. Dan dengan itu dia tidak akan terjatuh pada dua sifat yang tercela ini, yaitu asyakku fi amrillah dan juga al-qunut mir rahmatillahi tabaraka wa ta'ala. Nah, ini yang berkaitan dengan faedah dari hadis Fadalah Ibnu Ubaid radhiyallahu ta'ala. Adapun hadis yang berikutnya insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.